ketemu sama guru-guru SD, kumpulan guru-guru SD sedaerah istimewa Yogyakarta, dan seperti biasa saya keberatan untuk berceramah karena orang yang berceramah harus yakin bahwa dia lebih baik dari yang diceramai. Jadi saya nggak pernah cenderung berceramah. Saya guyon sama mereka dan mencoba brainstorming saja untuk menemukan problem-problem kita dan mencari solusi bersama. Tapi ada sempat saya bertanya kepada teman-teman guru SD, bapak-bapak, ibu-ibu, ini kan ada yang sudah kerja 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, bahkan ada yang sudah kerja sebagai guru SD 30 tahun. Tapi sampean ngaku ya, jangan nggak ngaku ya, sampean semua ini kan diam-diam ingin jadi orang kaya, ya bener nggak ya, ingin punya rumah besar, ingin punya, nggak hanya motor, kalau bisa punya mobil, ya toh, ada yang ingin punya istri baru, segala macam. Dan mereka senyum-senyum dan kelihatan memang menyetujui apa yang saya omongkan. Saya bilang, itu pekerjaan paling tidak rasional, guru SD kok ingin kaya. Kalau Anda ingin kaya, jadi pengusaha. Loh, tapi apa guru SD tidak boleh kaya? Boleh. Caranya guru SD menjadi kaya itu bukan menjadi guru SD dengan mengisi hatinya dengan keinginan untuk kaya. Caranya guru SD untuk kaya adalah Anda konsentrasi kepada cinta pendidikan, cinta kepada anak didik, santun kepada para wali murid, mempelajari terus-menerus apa yang diperlukan di dalam proses pendidikan, sehingga Anda dipercaya oleh kepala sekolah, Anda disukai oleh murid-murid, Anda dicintai oleh para wali murid, sehingga nanti terbuka pintu-pintu yang lain yang membuat Anda tidak hanya mendapatkan gaji sebagai guru SD, tapi Anda mendapatkan ekstra-ekstra kemungkinan yang tidak pernah Anda duga. Itu semua sebabnya bukan karena Anda ingin mencari uang, tapi karena Anda justru berkonsentrasi kepada kualitas pendidikan. Dan ternyata efeknya adalah uang Anda lebih banyak. Percaya, kalau tidak percaya, mulai sekarang jalankan itu.